kata setia, tapi sampai bila? Masa kita berbeza, hidup kita hanya sementara. Seteguh mana sekali pun, kiranya bukan lahir di jiwa. Berarti agar untuk jua, guna bersama harus masa. Dunia, oh dunia, milik kita sama. Jangan diduga. Dunia, oh dunia, milik kita bersama. Jangan dikota. Bisa begitu.